La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa summa ila jami'i masyayikhina wa mu'allifil kutub alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa khususun ila ruhi nas'alukallahumma antanfa'na bi'ulamihi naf'an nubarukallana walidinika walinnasi ajma'i. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi'lu Umar, dan adapun pekerjaan Umar radhiyallahu an, radhiya semoga ridho siapa Allahu Allah anhu dari Umar, hujjatun itu sebuah hujjah, sebuah argumen. Inna allaha liqawlihi, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Innallaha, sesungguhnya Allah ja'ala menjadikan Allah al-haqqa, kebenaran, ala lisani Umar, dari lisannya Umar. Rawam meriwayatkan hu kepada hadis siapa al-imamu Ahmad, Imam Ahmad, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu dengan melaksanakan tawassul kepada Nabi dan kepada orang yang soleh, atau kepada sahabat-sahabat Nabi, termasuk kepada Abbas sebagai paman Nabi. Nah, itu kelakuan Umar yang seperti itu itu bisa kita jadikan sebagai dalil, kita bisa jadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena perkataan Umar itu dijamin oleh Rasulullah, innallaha ja'alal haqqo ala lisan Umar, sesungguhnya Allah menjadikan hak, menjadikan hak dari lisannya Umar. Wa qala, dan bersabda Nabi fi haqqihi, pada haknya Umar, laukana ba'di nabiyun lakana Umar, laukana apabila bukti ba'di setelahku nabiyun ada seorang nabi, lakana maka bukti nabi tersebut Umaru itu Umar. Kalau sekiranya setelahku ada lagi nabi, maka yang akan jadi nabi itu adalah Umar bin Khattab. Rawam meriwayatkanhu terhadap hadis siapa? Al-Ahmad, Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad. Wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wal Hakim dan Imam Al-Hakim, fil Mustadrak, yang menyusulkan an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, al-Jihadi radhiyallahu anhu, warwa dan meriwayatkan kepada hadis siapa At-Tabrani, Imam Tabrani, fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, an Abi Darda, dari Imam Abi Darda radhiyallahu alaihi wasallam. Panjang ini, mutawatir hadisnya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, iqtadu billazaini min ba'di. Mana kitabnya? Belum dikasih. Gak ada lagi. Lutfi kemana Lutfi? Udah lama gak lihat. Ada. Orangnya mana? Di asramanya ada? Gak ada. Udah berapa hari gak ada ya? Iktadu billazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Iktadu, ikutilah oleh kalian, billazaini, kepada dua orang ini, min ba'di setelahku, Abi Bakrin, yakni Abi Bakar wa Umar, dan Umar. Fa'innahuma, karena sesungguhnya Abu Bakar dan Umar, hablullahil mamdud, itu tambangnya Allah al-mamdud yang dipanjangkan. Waman dan barang siapa orang tamasaka yang berpegang teguh, man bihima kepada Abi Bakrin wa Umar, faqad tamassaka bil urwatil wusqa lam tisama laha, faqad tamassaka, maka nyata berpegang teguh man bil urwatil wusqa, terhadap tambang Allah yang lurus. Lam fisama laha, yang tidak akan terputus. Titik. Wa innamas tasqa, dan pastinya beristisqa. Siapa Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, bil Abbas, melalui pelantara Abbas radhiyallahu anhu. Walam yastasqi, dan tidak hanya beristisqa Musa bin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyubayyina, supaya menjelaskan Umar, linasi kepada manusia, jawazal istisqa, tentang bolehnya beristisqa, bighairin nabi, kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna zalika, dan sesungguhnya itu, la haraja, tidak ada masalah. Titik hadirin, dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan Umar radhiyallahu an, adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, ikutilah dua orang ini setelahku nanti, yaitu Abu Bakar dan Umar. Karena sesungguhnya Abu Bakar dan Umar itu merupakan tambang Allah yang dibentangkan, tambang Allah yang dipanjangkan. Dan barang siapa yang berpegang pada tambang tersebut, yaitu kepada Abu Bakar dan Umar, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang benar, yang kuat, yang lurus, langkah somalaha, yang tidak akan pernah terputus. Pegang perkataan Umar, pegang perkataan Abu Bakar, karena perkataan beliau berdua itu dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari istisqa, dari tawassul yang dilakukan oleh Umar, di situ kita memahami bahwa Umar bukan hanya menyebut nama Nabi Muhammad, tapi juga menyebut nama Abbas. Bertawasul dengan seorang sahabat yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa bertawasul kepada selain Nabi itu hukumnya boleh. Bukan hanya kepada Nabi, kepada selain Nabi itu hukumnya boleh. Ini argumentasinya, ini dalilnya. Begitu. Demikian pula sebagaimana yang kemarin kita bahas, bukan hanya Nabi, bukan hanya sahabat, para ulama ul-amilin, imam al-muttaqin, salihin, para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, ahibba illah, itu semua juga boleh kita tawasuli. Kenapa? Karena beliau-beliau adalah para kekasih Allah yang tentu dekat dengan Allah, yang memiliki karomah, yang memiliki keutamaan, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kebarokahan. Jadi tidak apa-apa kita bertawasul melalui beliau-beliau semua. Jelas atau tidak hadirin? Titik. Wa dalilu jawazit tawasul, dan adapun dalil bolehnya bertawasul, bighairihi, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon lagi, ma itu adalah keterangan Zukiro yang diceritakan ma fil ajwibatil makiyah, di dalam kitab ajwibatil makiyah, naklan yang boleh mentukil, hasil tukilan, hasil pindahan an minhajis sa'adah dari kitab minhajus sa'adah. Qala berkata sahibu ajwibatil makiyah. Qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah, fa innahu la yuraddu mutawassilun bi wa bi ahli baiti ilallah. Kata Rasul, tawassalu, bertawassullah kalian bi dengan pelantaraku, wa bi ahli baiti dan dengan pelantara keluargaku, ilallahi kepada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya tawassul kepadaku dan kepada ahli baitku, la yuraddu, itu tidak akan ditolak. Siapa mutawassilun, orang yang bertawassul bi dengan melalui pelantaraku, wa bi ahli baiti dan pelantara keluargaku, ilallah kepada Allah. Ini dijelaskan di dalam kitab Ajwibatul Makiyah yang boleh mentukil dari kitab Minhajus Sa'adah. Di situ diceritakan ada sebuah hadis Nabi bersabda, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Kalian semua silakan untuk bertawassul menuju kepada Allah melalui pelantaraku dan pelantara keluarga. Karena sesungguhnya orang yang bertawassul dengan melalui pelantaraku dan pelantara ahli baitku, itu tawassulnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak hadirin? Jelas apa jelas? Jelas apa ngantuk? Jelas ngantuknya. Untuk sekali ya. Kitab-kitab, Bib. Ada yang belum kebagi, Bib, kitabnya. Wanakola. Dan mentukil siapa Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah fi kitabihi. Di dalam kitabnya Ibnu Jama'ah. Ada namanya Ibnu Jama'ah. Mungkin karena orang tuanya rajin berjamaah. Wallahu a'lam. Unsil muhadharah. Di dalam kitab Unsil muhadharah. Ada nama kitab muhadharah itu. An Ali bin Maimun, dari Ali bin Maimun. Qala berkata Ali bin Maimun, kalau nama orang itu biasanya suka pasaran. Betul tidak hadirin? Di zamannya itu selalu aja ada yang sama. Sahabat Nabi saja, kalau nama Utsman, Utsman pun banyak ternyata. Bukan hanya Utsman bin Affan, ada Utsman bin Hanif kemarin. Ali juga ada, Ali bin Abi Thalib, ada Ali bin Maimun. Dulu kalau laki-laki di Jawa Barat khususnya lagi musim nama Asep banyak sekali. Di Mimho kemarin nama itu sampai berapa? Ada Asep Hidir, ada Asep Rahmat. Mana Asep Rahmat? Ada Asep, siapa itu yang pernah jadi rois itu? Ada Asep Deni. Kalau perempuan, nama pasarannya, kalau zaman dulu kesana Apong. Hampir semuanya orang di desa namanya Apong. Apong. Selesai zamannya Apong, sekarang pasaran nama Ai. Wah, itu di kampung nama Ai cuy ya. Ini siapa namanya Ai? Ini Ai, Ai, Ai, Ai. Wah. Terkadang kayak gitu. Bahkan saya sendiri juga terjebak kemarin. Saya kira saya sendiri yang kasih nama Najwa itu. Karena waktu 8 bulan dikandung, dia ini apa ikut ziarah ke Banten. Udah ada nyawanya. Makanya saya kasih nama Najwa Aulia, bisikan para wali. Karena sudah ziarah, mudah-mudahan begitu memiliki apa diberikan oleh Allah keistimewaan seperti istimewanya para wali. Waktu itu saya enggak berpikir, enggak memandang dan enggak melihat. Ternyata nama Najwa itu cuya. Bahkan itu teman saya sendiri sekelas waktu di pesantren, padahal jaraknya jauh. Saya di Bandung, dia di Tasik. Nama anaknya sama, sahangaran Najwa. Astagfirullahaladzim. Begitu. Ya meskipun memang tidak terlalu banyak, tapi yang mirip-mirip di temennya aja di atas banyak. Ada nama Naswa, Najma, Najla, ya Jaila. Pokoknya yang kayak gitu semua. Wah, ternyata nama Najwa ini pasaran, kata saya. Padahal mungkin tidak direncanakan, tapi pikiran orang itu terkadang dalam ngasih nama juga. Ya, terkadang itu pasaran. Waktunya pasaran-pasaran. 18 tahun yang lalu, mungkin nama Linda itu pasaran. Banyak. Ada nama Linda Susanti. Ada nama Linda Weni, pemain bulu tangkis. Betul tidak hadirin? Makanya saya pikir cari nama siapa ini yang enggak pasaran. Lah, sudah saja perempuan saya kasih nama Amrin. Sampai sekarang enggak ada yang sama di Indonesia, khususnya saya cari siapa yang namanya Amrin, enggak ada nama Amrin. Misalkannya Amrin gitu, pakai ro kayak Amru lagi, bukan laki-laki. Kalau Amru memang ada santri Bimpo juga namanya Amru dulu. Beda ini AMBREEN. Enggak ada. Tadinya saya mau punya anak laki-laki, mau saya kasih nama Fernando. Tapi karena memang sudah ada santri Mimpo, nanti disangka ngikut-ngikutin Nando lagi. Aduh, ya Karim. Terkadang kecenderungan orang itu suka sama. Ya, meskipun semuanya berbeda lah. Ada istilah kepala sama berbulu, tapi otak berlainan. Kepala sama berambut, tapi otak berlainan begitu. Tapi kecenderungan itu selalu ada begitu. Kalau kita berkumpul dalam suatu kumpulan, itu kecenderungan untuk berpikir ke sana itu selalu ada begitu ya. Begitu. Orang juga sama. Ini Meskipun disangkanya enggak umum, ternyata umum juga begitu. Jadi orang yang berpikir kayak gitu itu banyak. Kita punya ide seperti ini. Terkadang ide kita itu orang lain juga udah lama mikir kayak gini begitu. Betul tidak hadirin? Jadi kecenderungan manusia dalam berpikir itu terkadang pada sama. Titik-titik. Nah, seringan dikit. Nah, begitu pula hadirin ya. An Ali ibn Maimun, dari Ali bin Maimun. Qala, berkata Ali bin Maimun, sami'tu, aku mendengar Asy-Syafi'i kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata Imam Syafi'i, la tabarraku, ini sesungguhnya aku, la atabarraku, yakin aku mengalap berkah, bi Abi Hanifata, kepada Imam Abi Hanifah, wa aji'u, dan aku datang ila qabrihi, ke makomnya Abu Hanifah, fi kulli yaumin, pada setiap hari, zairon, dengan berziarah. Fa iza uridat, apabila dihadapkan li kepadaku, apa hajatun, suatu hajat, shalaitu, maka aku sholat, rokataini, dua rokaat, sholat hajat, wajitu, dan aku datang, wasa'altu, dan aku memohon Allah kepada Allah, al-hajata, terhadap hajat itu, indahu, di dekat makom Abi Hanifah. Fama tab'ad, maka tidak jauh anni, dariku tidak lama maksudnya. Hatta tukdo, sampai di cumponan hajat tersebut. Apa itu di cumponan? Dipenuhi lah ya. Nah, ini di dalam kitab Unsil Muhadharah. Di dalam kitab Unsil Muhadharah karangan Ibnu Jamaah. Di situ dituliskan bahwa Ali bin Maimun itu pernah mendengar. Aku pernah mendengar langsung dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya itu sering mengalap berkah dari Abi Hanifah. Di mana Abi Hanifah ini beliau sudah meninggal. Hampir tiap hari beliau mendatangi makam Abu Hanifah untuk berziarah. Nah, pada saat Imam Syafi'i punya hajat. Ya, meskipun pangkatnya A'immatul Mujtahid, meskipun pangkatnya ulama besar, yang namanya hajat tentu ada saja ya. Hajat itu kebutuhan. Apa kebutuhan apa? Tatkala kata beliau, aku tidak ada manusia pun yang tidak punya hajat. Ya betul tidak? Kita punya hajat bukan? Kita punya hajat. Semua orang punya hajat. Punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita, punya harapan. Imam Syafi'i juga sama. Beliau punya hajat. Nah, pada saat aku dihadapkan pada sebuah hajat, pada saat aku dihadapkan pada sebuah kebutuhan, pada saat aku dihadapkan dengan banyak keinginan ini dan itu, hajat-hajat yang sedemikian rupa, maka aku akan sholat dua rakaat yang disebut dengan sholat hajat. Lalu setelah itu di dekat makom Abu Hanifah tersebut, aku akan berdoa dengan bertawasul dari keberkahannya Abu Hanifah. Setelah itu famatab odani hatta tukdo. Tidak lama hajat-hajatku itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhanku itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh hadirin bagi kita selaku pengikut daripada Imam Syafi'i. Imam kita, pemimpin kita dalam masalah fikih ini, itu beliau senantiasa bertabaruk. Beliau senantiasa bertawasul. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal, yaitu Abi Hanifah. Di mana Imam Abu Hanifah ini itu kan beda. Beda mazhab ya, masing-masing mujtahid mutlak. Begitu. Tapi juga antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah kan kurunnya enggak begitu lama. Ya, meskipun dalam usia Abu Hanifah lebih tua daripada Imam Syafi'i, tapi berguru ke Imam Malik, Imam Syafi'i lebih dulu. Karena Imam Syafi'i itu pesantren usia 7 tahun. Jadi dari semenjak kecil udah ngeguru ke Imam Malik, Imam Syafi'i itu. Nah, kalau Imam Hanafi itu belakangan. Tapi meskipun demikian usianya lebih tuaan Imam Hanafi, sehingga meninggalnya pun Imam Hanafi duluan. Ya, meskipun seguru seilmu istilahnya, tapi Imam Syafi'i tidak sungkan beliau untuk mengalap berkah dari Imam Abu Hanifah. Beliau datang setiap hari untuk menziarahi makomnya, lalu ngalap berkah kepadanya. Pada suatu saat beliau ada hajat, ada kebutuh, beliau akan sholat hajat dua rakaat memohon kepada Allah tenggahu di dekat makom Imam Abu Hanifah. Fama tab'ud hatta tukdo. Tidak lama, kata Imam Syafi'i, segala kebutuhan-kebutuhanku itu tercukupi. Begitu para hadirin. Itu yang saya sampaikan, bahwa dengan tawasul itu doa akan semakin cepat untuk diijabah. Jelas tidak hadirin? Waqala dan berkata, siapa Ibnu Hajar? Imam Ibnu Hajar. Fil Khairatul Hisan, di dalam kitab Khairatul Hisan. Karena bukti siapa Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ayyamahuwa di Baghdad, pada hari-hari Imam Syafi'i di Baghdad, ya tawassalu, bertawasul Imam Syafi'i bil Imami Abi Hanifah, melalui pelantara Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Yaji'u, datang Imam Syafi'i ila dharihihi, ke makamnya Abu Hanifah. Fayusallimu, lalu membaca salam Nabi alaihi kepada Imam Abu Hanifah. Assalamualaika ya Abi Hanifah. Anta lana, anta li salafun. Fa insyaallahu ta'ala bika ana lahikun, kata Imam Syafi'i. Ya, padahal Imam Abu Hanifahnya udah meninggal, tapi baca salam ke ahli kubur ya. Baik. Wa yatawassalu, dan bertawassul Imam Syafi'i ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Bihi, melalui pelantara Imam Abi Hanifah. Fi qada'i hajatihi, dalam dicukupinya segala kebutuhan-kebutuhan Imam Syafi'i. Begitu para hadirin. Jelas atau tidak? Jadi Imam Syafi'i ini beliau senantiasa berziarah ke makam Imam Abu Hanifah dan bertawassul. Khususnya pada saat banyak keinginan, banyak hajat, banyak kebutuh, langsung Imam Syafi'i bertawassul kepada Allah melalui Imam Abu Hanifah hatta yukdo. Tidak lama diijabah. Intaha selesai. Wa yatawassalu dan suka bertawassul juga. Siapa al-imamu Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal. Diimamina kepada imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'inya suka tawasul kepada Imam Abu Hanifah. Sedangkan setelah Imam Syafi'i meninggal, itu yang paling terakhir dari A'immatul Mujtahid itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Hanbali itu yang sekarang beliau itu yang bertawassul kepada Imam Syafi'i. Setelah meninggalnya Imam Syafi'i, jadi tawassulnya itu melalui Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu para hadirin. Jadi kalau dulu kayaknya itu akur ya. Ya, antara A'immatul Mujtahid aturannya kayak gini, beliau-beliau ini. Tapi meskipun demikian, tidak ada kesombongan dari satu ke yang lain. Beliau semua saling menghargai. Subhanallah, pada saat Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu juga termasuk Imam Hanbali. Karena kalau dalam keimaman, Imam Malik itu yang paling senior. Lalu Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam usia Imam Hanafi dulu. Begitu. Lalu yang paling muda ini adalah Imam Hanbali. Itu Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu menjenguk takziah. Biasa sampai bermalam. Nah, menjelang subuh. Ya, kalau murid-murid yang lain enggak ada yang berani. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi. Nah, itu saling mempersilahkan. Saling mempersilahkan. Imam Syafi'i mempersilahkan Imam Hanifah untuk menjadi imam sholat subuh. Imam Hanafi enggak kunut. Imam Syafi'i kunut begitu. Imam Syafi'i mempersilahkan kepada Imam Hanafi. Terlebih Imam Hanafi usianya lebih tua. Tapi ternyata Imam Hanafi juga sama respect. Tetap menghormati Imam Syafi'i. Usia mungkin lebih tua Imam Hanafi. Tapi kalau masalah murid gitu ya. Sebagai murid Imam Malik, Imam Syafi'i lebih dulu. Begitu. Ya akhirnya. Karena memang dua-duanya juga saling menghormati, tapi kan harus tetap ada yang maju ke depan. Nah, akhirnya Imam Syafi'i itu maju ke depan untuk menjadi imam. Karena beliau kunut. Imam Hanafi bagaimana kunut, tidak ikut kunut begitu. Jadi keharmonisan di antara beliau-beliau ini, respect di antara beliau ini luar biasa terjaga. Lalu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i suka bertawassul melaluinya. Suka mengalap berkah dari Imam Hanafi. Imam Syafi'i meninggal, diterusin sama Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, yang juga suka bertawassul melalui Imam Syafi'i. Begitu para hadirin. Ya, meskipun beliau adalah imam-imam mujtahid mutlak, tapi saling hormat, saling respect dan lain sebagainya, saling menghargai satu sama lain, itu mencontohkan kepada kita. Dan itu yang memang harus kita pegang begitu loh. kita sahabat yang lain itu kepada kalau beliau kan sebagai imamnya, nah kalau kita kan sebagai makmumnya begitu ya. Nah kita dengan pengikut Imam Ahmad Hanafi, dengan pengikut Imam Malik, dengan pengikut Imam Hambali, ya harus akur sebagaimana akurnya Imam Malik dengan Imam Hanafi begitu. Ya kan? Karena kan belum tentu pada benar. Begitu. Kita ma'asyir syafi'i, golongan Imam Syafi'i belum tentu benar. Mungkin benar, mungkin salah dalam masalah fikih ini. Demikian pula mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, mereka belum tentu benar juga belum tentu salah. Siapa yang paling benar? Sesuai dengan ketentuan Allah nanti di yaumil kiamah akan diputuskan. Kalau yang benar akan dapat pahala dua. Tapi kalau yang salah tetap dapat pahala satu. Jadi gak ada yang salah sehingga tidak mendapatkan pahala. Begitu. Ya. Jadi oleh karenanya kita harus tetap saling menghormati. Tetap saling harus saling menghargai. Kecuali. Ya, kalau misalkan bukan kepada A'immatul Mujtahid, ngikutnya kepada siapa begitu. Yaitu beda judul. Kita hormat, kita respect kepada mereka yang memang jelas jalurnya begitu. Kalau yang enggak jelas jalurnya gimana? Kan begitu. Betul tidak hadir? Nah, jadi imam-imam kita itu mencontohkan tentang yang namanya saling menghargai. Makanya kalau ada yang kunut dan yang gak kunut, udah jangan dipermasalahkan. Ya kan? Bahkan bukan hanya contoh dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi saja. Ini kalau di Mekah menurut informasi yang saya terima, itu di Mekah itu subuh gak ada kunut. Kenapa di Mekah kok enggak ada kunut kalau subuh? Karena mazhabnya bukan mazhab Imam Syafi'i di Mekah itu. Kalau tidak salah di situ adalah mazhabnya Imam Hanafi dan pokoknya mayoritas Imam Hanafi dan Imam Malik. Makanya di Mekah itu tidak ada apa diri, enggak ada kunut. Ya udah jangan dipermasalahin kalau masalahnya masalah kunut. Begitu. Sekarang contoh langsung dari nabinya saja. Nabi dulu pernah kunut? Pernah. Nabi dulu pernah enggak kunut? Pernah. Nabi pernah kunut, Nabi enggak pernah kunut. Jadi yang kunut ataupun yang enggak kunut yaitu ada contohnya dari nabi begitu. Ya udah jangan dipermasalahkan. Kalau dipermasalahkan masalah kunut, itu akan tabadulul inkar. Yang terjadi adalah permusuhan. Yang akan terjadi adalah saling menyalahkan. Dan lain sebagainya. Begitu. Jelas tidak hadirin? Titik. Waqala dan berkata. Wa ukhbira dan diberitakan. Ana ahlal maghrib, sesungguhnya ahli maghrib, orang-orang barat, maghribi. Iza kanat, apabila bukti lahum bagi maghrib, ahlul maghrib, apa hajatun, suatu hajat. Yatawassaluna, bertawasul ahlul maghrib, ilallah, kepada Allah, bil imam Malik, dengan melalui pelantara Imam Malik. Walam yungkir, dan tidak mengingkari hu terhadap itu, siapa al-imamu Syafi'i, Imam Syafi'i, bal saddaqo, bahkan membenarkan Imam Syafi'i hum kepada ahli maghrib, fihi, dalam bertawasul ke Imam Malik. Begitu. Tawasul. Ngerti tawasul hadirin? Itu dalam kitab akidah saya bahas jelas. Apalagi yang muskok mungkin sudah dapat materinya tentang tawasul. Ini nanti yang ibtida, nanti yang naik ke wusto. Tapi saya enggak tahu ini, kira-kira sudah tamat belum sampai bab af'alnya, jurumiyahnya. Udah tamat belum? Katanya kalau enggak lancar itu enggak dinaikin ke wusto. Betul apa betul? Kapan ini mulainya nih? Al-kalamu huwal labdul murakabul mufidu bilwati. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al maknan. Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u wal fi'lu yurafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nis istakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li babul i'rab al-i'rab huwa tajiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili dakhilati alaiha lafdun aw takdiran wa aqsamuhu arba'atun rab'un wa nasbun wa khabdun wa jazmun halil asma'i min dhalika ar-rab'u wa nasbu wal khabdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-rab'u wa nasbu wa jazmu wa la khabdu fiha babu ma'rifati alamati li'rab lirabi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alif wa nunu fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirabi fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i takshiri wa jam'i mu'anasi salimi wal fi'li lazim mudari lazim lam yatasil bi akhiri syai'un fa amma al-wawu fatakunu alamatan lirabi fi mawdi'aini fi jam'i muzakari salimi wa fil asma'il khamsati wa amma al-alifu fatakunu alamatan lirabi fit tasmiyati khosotan wa manunu fatakunu alamatan lirrabi fil fi'li mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun lam yatasil bi akhirihi syai'un walin nasbi khamsu alamatin al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hatun nun fa ammal fatatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i takshiri wal fi'il mudhari'i allazi lam yatasil bi akhirihi syai'un idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirihi syai'un wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muzakkari salimi wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i wa amal apalagi hadfun nun wa amal ya'u ya udah tadi wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati wa amal ya'u fatakunu alamatan fitasniyati wal jam'i wa amma hasununi fatakunu alamatan linnasbi fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirihi syai'un walil khabdi salasu alamatin ad al kasratu wal ya'u wal fathatu fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il mu'anasi salimi wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khabdi fi mawdi'aini fi tasniyati wal jam'i wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khabdi fil ismil ladzi la yansharifu wa amma wal jazmi alamatani asukunu wal hazfu fa amma sukunu fatakunu alamatan lil jazmi bil fi'lil mudhari'i ashahihil akhiri wa amma al hazfu fatakunu alamatan lil jazmi bil fi'lil mudhari' al mu'talil akhiri terus wal fi'lil mudhari' allazi rafuha bisabatin nun al-mu'robatu kismani kismun yu'robu bil hurufi wa kismun yu'robu bil harokati wa kismun yu'robu bil hurufi fa amaladzi yu'robu bil harokati arba'atu anwa'in al-ismul mufrad wajabu taksir wajabu mu'anasi salimi wal fi'il mudhari illazi lam yatasil bi akhirihi syai'un wa amaladzi yu'robu bil hurufi arba'atu anwa'in ya kan? Apa itu? Atas niatu wa jamil mudzakari salimi wal asma'il khamsati wal fi'lil mudhari wal af'alil khamsati wa huwa faturfa'u bidomati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bil kasrati wa tujzamu bisukuni wa kharaja an dzalika salasatu asya'a jamul mudzakari salim yunsabu bil kasrati wal wal ismul ladzi la yansharifu yufadu bil fathati wal fi'il mudhari ya al muqtalil akhiri yujzamu bi hasi akhirihi babul af'al al af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal fi'il mudhari wal mudhari'u wa huwa iza ma kana fi awali iza zawaidil arba'i yajma'u hatta luka anna itu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun fa nawasibu asharatun wa hiya anwalan wa idzan wa kai wa lam kai wa lam juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au wal jawazimu samaniyata asharata wa hiya lam wa lam wa alam wa alam wa lam amri wa du'ai wa la fi nahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayun wa mata wa ayana wa aina wa haitsu ma wa kaifa ma wa idzan fi syi'ri khosatan. Nah, itu sampai di situ baru bisa naik ke Wusto. Kalau belum, ya belum bisa. Ya, hafalkan hadirin. Alhamdulillah saya masih hafal. Ya, hadus bini mah. Ini dulu saya ngapalin itu tahun 95. 95, 96, 97, 2005, 10 tahun. Sekarang udah mau 2015, 20 tahun yang lalu saya ngapalin. Tapi alhamdulillah ternyata masih hafal ya. Sambil mikir-mikir begitu. Nah itu harus kayak gitu. Jadi malakat. Malakat begitu. Harus seperti itu hadirin. Saya juga kaget. Kan orang tua saya ini, bapak saya ini, dia kan bukan kiai ya, biasa begitu. Tapi beliau menghafal Alfiyah. Kalau tidak salah itu bab mausul beliau itu. Saya lagi diem, beliau tiba-tiba baca gitu, nalar gitu. Mausulul asma'il ladzi unsalati wal ya'iza masuniya latusbiti bal matalihi aulihil alamah wanunu intus latpalamalam. Saya kan kaget, wah subhanallah. Padahal beliau ngaji itu mungkin tahun 70-an. Tapi tahun 2000 lebih kok masih hafal. Dan gak pernah saya lihat beliau itu mengulang begitu. Ah itu mah hafal aja di otaknya begitu. Subhanallah, tabarakallah. Begitu. Terus kita tebak-tebakan akhirnya. Coba ini bab apa begitu. Yatba'u fil i'robi asma'al uwal na'tun wa tawqidun wa akun wa badal bab na'ar. Langsung tahu. Subhanallah, tabarakallah. Jadi orang-orang tua dulu itu kalau ngaji itu betul-betul hadirin malakat. Dan yang lebih kagum lagi saya almarhum kakek itu. Kalau beliau memang disebutnya kiai gitu, meskipun enggak haji. Itu yang namanya kitab karangan Kiai Haji Ahmad Rifai yang disebut dengan kitab awal kitab akhir. Beliau kan udah tua. Melihatnya aja udah enggak jelas. Kitab yang setebal ini beliau talar. Muridnya orang-orang tua semua. Ada Lebe. Tahu Lebe Amil. Ada kiai lain, ustad lain. Itu kalau sorogan itu tiap malam. Dari ba'da maghrib sampai jam 10. Jam 10 selesai pada ngopi. Jam 11, jam 12. Itu saya memperhatikan beliau jarang buka kitab. Nah kalau murid-muridnya itu baca. Terkadang bacanya juga salah. Ada yang coba nalar, salah. Diingetin lagi. Beliaunya mah kayak gini aja. Itu banyak kan. Berapa ribu lebih dari Alfiyah. Alfiyah mah cuma 1000 bed. Itu berapa ribu bed. Berapa ribu bait. Yang tanbihun. Tan bihun tan kena ora wong nejong ibadah arep mepeki sekerukun lan syarat sekerukun lan batale waru'a dihayat sucine banyu wajib diimat ojo aking ora kubres kina waruhan lan ojo maring saking metune panggonan epe. Wah, luar biasa beliau itu. Jadi, sebetulnya para hadirin, pendidikan di pesantren, sistem pendidikan di pesantren, sebagaimana yang pernah diinformasikan bahwa salah satu lembaga pendidikan terbaik di dunia, itu ada di Finlandia. Nah, kenapa Finlandia tersebut itu salah satu kategori pendidikan umum, pendidikan yang terbaik di dunia, di antara yang terbaik di dunia? Karena di Finlandia tersebut itu menerapkan sistem yang seperti di pesantren, ada yang namanya muzakarah, ada yang namanya muhadharah, ada yang namanya mutola'ah, ada yang namanya bahsul masail, ada yang namanya diskusi dan lain sebagainya. Ada yang namanya sorogan. Betul tidak hadirin? Coba bayangkan dengan kita belajar di kampus. Belajar di kampus, coba bandingkan. Lah, jangan kampus yang biasa-biasa saja. Kampus yang favorit di Bandung, kampus apa hadirin? Hah? PKS misalkan. Coba lihat sistem pembelajarannya seperti apa. Wong dalam setahun libur, kok liburnya aja 3 bulan? Kapan belajarnya? Betul tidak hadirin? Kuliah kalau libur 3 bulan. Kuliah kalau libur 2 bulan. Itu libur panjang. Nanti ada libur semester pendek. Ada UTS, habis UTS libur. Habis UAS yang pertama libur. Ada hari-hari merah libur. Kan begitu, betul tidak hadirin? Saya belum pernah kuliah gitu. Tapi informasi yang saya dapatkan, karena memang banyak santri mitohol ini pada kuliah, belajarnya paling seminggu 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Apa yang dipelajari di sana? Sistemnya bagaimana? Boro-boro nerangin. Memang ada katanya dosen yang suka nerangin, tapi ada juga dosen yang cuma ngasih tugas saja gitu. Nah, nih kasih tugas nih, kerjain nih, kasih tugas nih, kerjain begitu kan? Ya Allahu a'lam begitu. Ya. Tapi meskipun demikian, dengan sistem pembelajaran yang mungkin minim kalau dibandingkan di pesantren, saya melihat bahwa keilmuan para mahasiswa juga luar biasa. Wah. Ada yang jurusan informatika, jago informatika. Ya, komputernya jago ada. Yang jurusan matematika, jago matematikanya. Yang jurusan mesin, jago mesinnya. Begitu, misalkan begitu kan? Dengan sistem belajar yang seperti itu aja, itu sudah luar biasa. Apalagi sistem pesantren. Yang belajarnya itu hampir 24 jam. Nah, di Finlandia itu bukan hanya menerapkan sistem kayak yang biasa-biasa. Di sana katanya itu menggunakan meskipun tidak seperti pesantren, tapi sistemnya itu ada yang namanya sorogan, ada yang namanya muhadharah, ada yang namanya itu adalah muzakarah. Sehingga itu sistem menghafal seperti itu, para hadirin. Ya, sistem menghafal seperti itu. Itu itu apa namanya, orang dari mulai SD materinya dihafalkan, pasti dia bakal jadi bintang kelas. Betul tidak? SMP belajar dia rajin, materi-materi, rumus-rumus hafal, bakal jadi bintang kelas. Begitu. Ya kan? Nah, makanya standar kelulusan di Indonesia, apakah itu SMP atau SMA, begitu kemarin-kemarin, itu nilainya coba berapa? 5 kan? Betul tidak? Kalau kalau UN berapa standarnya? 5 kan? 5 itu pun diprotes katanya, wah pemerintah gak manusiawi, nilai 5 gak manusiawi, coba. Pengennya nilai berapa gitu loh. Betul tidak hadirin? Subhanallah, tabarakallah. Kalau mau lihat di pesantren, dulu saya sama teman-teman, itu hampir kita gak nemuin ada santri yang nilainya itu 7 kalau ujian. Rata-rata 10, paling sedikit 9 atau 8. Betul. Itu soal-soal yang saya kasih ke santri di sini itu sangat sederhana sekali. Soal-soal di sana, wah itu sengaja. Tim penguji itu nyarinya di sarah-sarahnya, bukan di matanya, di kayak gininya, keterangan-keterangannya itu. Coba keterangan ininya bagaimana? Jadi di sarahnya. Tapi meskipun demikian mereka bisa menjawab. Itu. Saya alhamdulillah ini tahadus binikmah saja. Dulu kan ada ujian harian. Diselenggarakan setiap hari Rabu. Itu mesti ada ujian. Setiap minggu itu selama ya selama bertahun-tahun. Ya kalau satu kelasnya kan 1 tahun. Berarti selama 1 tahun itu tidak berhenti. Berhenti paling waktu libur sama ujian. Jadi tiap minggu itu selalu ada ujian. Ujian harian. Soalnya langsung dari pendidikan pusat. Itu buku saya tebel. Semuanya isi khusus untuk ulangan saja. Dan alhamdulillah saya tidak pernah menemukan. Hanya ada satu kali nilai 9, semuanya 10 semua. Dan itu soalnya SI semua. Saya alhamdulillah. Saya lihat teman, ternyata teman-teman juga sama. Waduh. Ingat dulu waktu ngaji sorof. Waktu materi sorof ya, kelas sorof itu kan banyak materinya. Ada sorof, ada riyadul badi'ah, ada apa namanya. Wah, banyak lah. Jadi ilmunya itu betul-betul malakat pala hadirin. Itu yang namanya kitab riyadul badi'ah, yang namanya kitab sapinah. Saya ada teman namanya Uus Darussalam. Dia itu menghafal semua kitab yang ada di kelas itu. Kan satu kelas kitabnya ada 12, rata-rata 12. Dari mulai fan fikihnya, fan nahwunya, fan sorofnya, terus termasuk kayak asripan-tasripan itu dihafal. Dan setiap hari Sabtu pagi itu ada setoran talaran, distorkan. Di kelas masing-masing itu setoran talaran. Nah, di setoran talaran tersebut, nanti sore diumumkan. Si Anu setor segini, sampai dari mulai sini sampai sini, dari sini. Itu khusus pada asar itu supaya memberi motivasi. Bukan untuk ujub, riya, dan lain sebagainya. Tapi untuk motivasi. Oh, orang lain udah jauh, masa saya nggak jauh-jauh? Karena kalau dikit, talarannya malu. Itu semua mendengarkan pakai mic. Si A setor talaran jurumiyah dari bab anu sampai bab anu. B setor jurumiyah tamat. Alhamdulillah. Tambah setor sapinah misalkan. Sorof ailani itu ditalar. Iqlam anna tasrifa at-taghyir wa fi sana'ati tahwilu aslil wahidi ila sighatin amsilatin mukhtalifatin ma'ani maqsudatin la tasulu ila biha. Alpilu imma sulasiun wa imma ruba'iun fa amma sulasiun dan seterusnya. Itu dihafal semua. Ya. Kalau alpia mah favorit. Wala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyyi Mustafa wa alihi mustaqbilin syarfa wa astainullah fi alfiya maqsudun hawi biya mahwiya tu qaribul aqsa bil lafzi munjaji wa tafsul bal labi ba'di munjaji wa taqdi yadu bi syadu wa qara afya muti wa huwa bi sabqin haijun tafdila mustajibun sana iyal jamila sampai berbusa mulut ini. Disetorkan di situ si anu hafalan alfiyah 3 bulan tamat. Alhamdulillah. Wah, pokoknya mah sistem pendidikannya itu saya melihat memang luar biasa. Luar biasa. Jadi dihafal tuh betul-betul dihafal semua. Begitu para hadirin. Jadi ternyata sistem pendidikan di pesantren itu tidak kalah. Kalau sekolah saja kayak gitu, wah udahlah. Pokoknya bakal jadi profesor saja. Betul tidak hadirin? Kan anak-anak sekolah zaman sekarang kan paling sukanya tawuran. Belajarnya gimana? Saya lihat habis pulang sekolah main jalan-jalan sama teman-teman. Banyak yang kayak gitu, yang menghafal begitu materinya. Itu kan padahal banyak materi-materi yang harus dihafalin itu kayak rumus-rumus. Begitu kan? Banyak kan? Saya enggak pernah sekolah begitu, tapi ya pernah ya sering lihat juga banyak katanya di fisika ada rumusnya. Begitu, ya kan? Jago itu. Kalau misalkan mau mempraktekin. Karena dulu di pesantren itu sistemnya ba'da subuh. Ba'da subuh itu ada sorogan. Nah, kayak kitab Tijan misalkan atau kitab Sapinah itu ditalar itu dengan arti-artinya. Yang ngasih sorogannya itu biasanya kakak kelas senior. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Yang lagi sorogannya ngelihatin kita. Misalkan Arkanul Islami anapon rukun Islam khomsatun eta aya 5. Itu dihafal. Sorogan. Lalu jam 7 masuk kelas. Itu sampai jam 6. Jam 7 masuk kelas 3 materi bubar jam 9:30. Jam 9:30 sampai jam 10 itu waktunya muzakarah. Tidak ada satupun yang boleh berkeliaran kecuali masuk ke kamar masing-masing untuk muzakarah. Ngapain muzakarah? Ngomongin apa yang telah guru omongin di kelas. Supaya terbiasa. Nanti kalau nyampein lagi gampang. Jam 10 baru makan. 10:30 wajib qailulah tidur. Kenapa? Ya supaya isti'anah membantu supaya nanti malam bisa tahajud. Zuhur bangun. Ba'da zuhur ngaji di masjid sampai 1:30. 1:30 selesai bubar dari masjid itu enggak boleh kemana-mana. Ganti kitab masuk kelas sampai 2:30 istirahat asar. Asar narkib sampai jam 4. Jam 4 masuk kelas lagi sampai jam 5. Jam 5 baru makan, mandi. Nah, setelah selesai maghrib, habis maghrib nggak boleh ada yang ke asrama. Asrama kunci semua, kita bawa sebelum maghrib tafsir. Sampai kapan? Sampai isya. Habis isya, baru pulang ke asrama. Itu pun bukan untuk istirahat. Ambil kitab lain, masuk ke koordinator masing-masing, ngaji di koordinator masing-masing. Sampai kapan? Sampai jam 9. Jam 9 ke kamar, ambil semua kitab yang ada, bawa ke masjid untuk ngapain? Menghafal bersama. Sampai kapan? Sampai jam 10. Jam 10 baru silahkan pada tidur. Dan itu tiap hari seperti itu sistemnya. Jadi pikir-pikir enggak ngelotok di mana gitu. Kalau serius di pesantrennya pasti bakal jago-jago. Makanya para kiai-kiai yang dulu, orang tua-tua kita itu ilmunya itu luar biasa. Saya terus terang salut, saya sendiri juga enggak mampu. Jangankan kakek saya begitu. Saya ke bapak saya kayaknya saya enggak bisa ngejar gitu. Enggak bisa ngejar. Saya belum tentu masih hafal alfiyah bab mausul, bab mubtada misalkan. Tapi beliau meskipun berpuluh-puluh tahun ternyata masih ngelotok begitu tanpa melihat. Berarti kan betul-betul malakat. Wah, subhanallah kalau sekolah sistemnya kayak gitu, ya wajar sekali kalau misalkan betul, kalau memang betul informasi itu bahwa di Finlandia itu menggunakan sistem yang mirip pesantren dengan seperti itu, jadi sekolah yang terbaik, salah satu yang terbaik. Betul tidak hadirin? Luar biasa. Cuman memang ada kelemahannya orang yang pesantren itu. Apa? Lulusannya itu tidak diakui sama pemerintah itu saja. ilmunya dianggap ilmu yang ya memang bukan untuk bisnis, bukan untuk cari duit, bukan untuk cari usaha sih memang. Terus yang kedua, karena memang enggak diakui. Pesantren itu sebaik apapun metode pembelajarannya, ya dianggapnya sebagai pendidikan non formal saja, ijazahnya, syahadahnya itu enggak bisa diterima. Saya ada di rumah itu syahadah tingkat Ma'had Ali. Dan kalau mau jujur, saya kira materi-materi yang ada di Universitas Islam, apakah itu di UIN, di UNISBA, di STAI, itu kalau dibandingkan dengan materi kitab Ma'had Ali, saya kira itu tidak sebanding. Tidak sebanding. S1-nya saja itu syarat. Cetek sekali kata saya ini. Begitu kan? Jadi dulu waktu masih ada Ustadz Bang Bang di sini kan, waktu beliau masih belum nikah di atas di sana, beliau S2 di UIN. Saya coba lihat kitab-kitabnya, materi-materinya. Wah kata saya ini sudah saya kaji semua ini waktu di pesantren tingkat Ma'had Ali. Jadi yang dipelajari di Universitas Islam, baik S1-nya sarjananya atau S2-nya itu di pesantren itu udah dikaji, dicetak itu. Begitu para hadirin. Jadi kalau keilmuan itu tidak sebanding lah dengan ilmu di pesantren. Sekarang kalau di pesantren semua pan dikaji. Coba ada ma'ani, bayan, bade, bilaga, ada istiarah coba. Itu yang di Jamul Jawami juga itu usul fikih. Diperdalam sedemikian rupa, bahkan diujiankan dan harus dihafal-hafal. Begitu. Kalau di perkuliahan palingnya mengambil jurusan. Jurusan apa? Tarbiyah. Berarti jadi tidak sebanyak ilmu yang dipelajari di Ma'had Ali di pesantren, juga tidak sedetail yang dipelajari di pesantren. Begitu pula hadirin. Jadi oleh karenanya, tapi ada syahadahnya karena kita kan ada ujian. Dan kita di sana juga bikin skripsi, tapi zaman saya belum. Nah, ini baru-baru ini itu dirintis skripsi, tapi sama. Ada yang namanya itu adalah wisudaan. Orang yang keluar tingkat Ma'had Ali itu dapat sertifikat syahadah namanya. Kalau di kita surat tanda tamat belajar. Ijazah. Dan itu sama pemerintah sekarang alhamdulillah sudah diakui. Tapi baru-baru ini setingkat dengan D3. Lulusan Ma'had Ali itu setingkat dengan D3. Makanya ada informasi kakak senior saya itu yang dari Cianjur itu bisa ngajar, ya bisa ngajar di SMA Negeri Cianjur bidang agama dengan menggunakan syahadah tersebut. Itu kan kembali kepada kebijakan sekolah dan kebijakan pemerintah setempat juga kan. Yang pasti itu sekarang alhamdulillah baru-baru ini sudah disesuaikan. Tapi secara negeri memang belum. Secara umum. Bukan secara negeri. Secara umum belum. Karena itu pun di SMA negeri. Begitu. Dan ternyata kepake hadirin. Apalagi di pesantren. Apalagi di sekolah swasta. Kepake sekali begitu. Lulusan-lulusan pesantren itu diandalkan. Dulu ada seorang lulusan dari Manunjaya juga. Yang beliau itu awalnya hanya ngelamar-ngelamar di SMA ini. Di SMA swasta. Berjalan sampai sekarang. Gitu. Padahal dia itu lulusan SD. Kalau formalnya itu. Begitu pula hadirin. Ya. Jadi itulah kelemahannya. Jadi sepinter apapun. Kalau kata Furqan teak mah ilmu bayan, kumaha kon itu kon alpiah, cenah dianu, jurumiah dianu, sorob dianu, bayan dianu, cenah gitu johar maknun dianu, cenah ya kon ya, wah johar maknun itu kan ditalar juga begitu, semuanya ilmu bayan, tinabayah gitu kan, lalu mantek dikelek. jago semua kitab. Tapi tetap saja, di kita ini tidak ada pengakuan. Makanya kayak kiai-kiai tadi yang saya sebutkan itu, ya pengangguran akhirnya. Begitu. Dan orang berbondong-bondong meninggalkan pesantren, meninggalkan kiai. Kenapa? Ya karena memang tidak ada jaminan masa depan menurut keduniaan. Kalau sekarang saya pesantren, nanti saya mau jadi apa? Begitu. Sepinter apapun ya tetap aja kan ijazahnya tidak bisa di. Nah, itu kelemahannya itu. Ya tapi nggak apa-apalah. Mungkin memang seperti itu sistemnya. Ya betul tidak. Tapi yang pasti kita harus berbangga sebagai santri, sebagai pesantren. Ternyata sistem pendidikan di pesantren itu baik, bagus. Kalau mau diterapkan. Dan saat ini memang belum banyak yang mau menerapkan sistem pesantren. Begitu. Tapi sekarang sudah ada tuh sistem-sistem kayak sekolah full day school begitu kan. Ya meskipun gak kayak pesantren 24 jam, tapi belajar dari pagi sampai sore. Betul tidak? Belajar dari pagi sampai sore. Itu udah lumayan itu, udah hampir mendekati lah. Udah, ya kan pesantren kan bukan hanya full day. Bukan hanya pagi sampai sore, bahkan malamnya segala macamnya kan belajar. Nah, kalau full day gitu kayak di Salman mungkin seperti itu kan. Ternyata kan outputnya juga baik hadirin. Begitu. Dibandingkan dengan sekolah yang hanya 2 jam setengah bubar. Itu mending kalau pada ngapalin. Betul tidak hadirin? Sekarang banyak full day, sekolah sehari penuh, Ya memang seperti itu kalau mau pinter. Nah kata informasi di Salman itu diajarkan juga bahasa Inggris sama bahasa Arab. Sehingga mereka ini ya memang dalam kelas tertentu ya. Pernah saya ngedengerin di sini nih kan dulu kalau anak-anak Salman sholat Jumat itu kan suka kesini ya. Kalau dulu banyak, sekarang agak jarang, nggak tahu nih. Atau masih banyak, wallahu a'lam gitu. Ya, saya kira dia itu anak-anak sekitar berapa ya, pokoknya kelas 4 sampai SMP-an gitu. Itu ngobrol sama temennya kok pakai bahasa Inggris. Ya mungkin mereka juga les di luar mungkin gitu ya. Tapi katanya di situ ada seperti itu. Jadi kualitasnya kan bagus. Kalau belajarnya full gitu kan. Pesantren seperti itu hadir. Makanya kita harus berbangga sebetulnya. Nah, nanti kalau santri Minho ini bikin yayasan, ya bikin pesantren atau bikin sekolah. Nah ikutin sistem pesantren yang sudah berjalan. Di Minho ini bagaimana? Ya kalau di Minho mah serba bingung. Uang kalian juga sudah punya agenda masing-masing. Suruh ngaji aja agak susah begitu. Padahal ngajinya ba'da maghrib sama ba'da subuh doang. Susah begitu kan. Alasan banyak tugas ini dan itulah. Begitu kan. Tapi gak apa-apalah. Karena kalau di Minho ini saya kira bukan keilmuan secara tabahur, karena bukan sistem pesantren yang full begitu kan. Tapi paling tidak pesantren Miftahul Khair ini kan mampu memberikan warna bagi kehidupan kita. Kehidupan kita nanti yang akan datang. Begitu. Itu saja sih intinya. Silahkan mau jadi apa saja yang penting baik. Mau jadi bisnismen yang baik. Jadi pejabat yang baik. Jadi DPR, misalkan DPR yang baik. Itu intinya mah. Karena kalau misalkan untuk jadi seorang kiai bikin pesantren, ngajar di situ, wah, kayaknya berat gitu kan bagi kita. Betul tidak? Meskipun sebetulnya sudah ada di Malang alumni Miftahul Khair yang bikin pesantren. Begitu. Tapi kalau misalkan ada niat mah, A'agim sendiri juga kan enggak pesantren kayak pesantren-pesantren orang biasa kan. Beliau itu kan sekolah biasa. Pesantren di Miftahul Huda juga di Manunjaya cuma 3 bulan waktu itu pasaran sari kuliah, pasaran akidah Islamiyah saja sama hikam. Atau ajangan tegas mana mah cukup. Jadi sudah termuka syafah oleh Allah Jalan. Jadi kiai punya pesantren. Padahal beliau bukan santri yang betul-betul dari kecil sampai besar nyantren. Ya santri Mimho juga kalau punya keinginan kayak beliau, saya kira bisa saja. Begitu. Ya, bekel lah begitu di pesantren. Insya Allah ada manfaatnya. Kalau misalkan, saya lihat kalau misalkan kita dibarengi dengan pesantren, itu barokahnya ada. Karir cepat naik. Begitu. Karena kedewasaan juga di pesantren akan terbangun daripada di tempat-tempat yang lain. Kalau di kos-kosan, ya itu mah kan manja-manjaan juga bisa. Saya malas sholat, gak ada yang ngingetin ini. Ingat kedewasaan itu kan tidak terbentuk. Tapi kalau di pesantren, saya harus kayak gini, saya harus berjamaah dan sebagainya. Ya itu yang akan menjadi nilai plus bagi kita nanti di pada saat kita kerja. Lalu etos kerja kita ini terlihat. Kedisiplinan kita terlihat. Tanggung jawab kita terlihat. Begitu. Itu akan cepat naik karir kita itu. Betul tidak hadir? Intinya malah insya Allah. Tinggal di pesantren itu akan banyak manfaatnya. Begitu ya. Nah, makanya kalau santri Mimho ini modalnya sudah cukup. Kalau pengen dapat di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, modalnya sudah ada. Itu kan yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah. Dunia kita pengen baik. Ya, kita kuliah. Dengan kuliah kita cari ilmu untuk mencari dunia begitu. Sehingga dunia kita ini jadi hasanah. Wafil akhirati hasanah juga kita tinggal di pesantren. Insya Allah kita akan dapat akhirat yang baik juga. Karena ibadah kita terjaga di sini. Ilmu keagamaan kita pun kita terus dapatkan. Betul tidak hadirin? Jelas? Wow. Cukup lah ya. Besok kita tamatkan. Waqala Ibnu Hajar, satu kali lagi ini cukup ya. Tamat insya Allah. Besok kita tamatkan dua-duanya. Ya. Jadi oleh karenanya semuanya santri bisa hadir semua. Nanti setelah itu kita tahlil. Kita tahlil. Insya Allah. Besok. Pada Jumat kita libur. Besok pagi. Nah, besok pagi kita tamatin semua. Sekalian nanti kita tahlil. Begitu pula hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.